atiku nalikeneng sepisan ketemu wong ayo babu jago wujo ati ngerteng siang jamu kerepen jiwa len rogo ngundeng rosso Oh.